istri itu harus berbuat baik kepada suami dan keluarganya dan menjaga harta suami. Karena salah satu hal yang paling asasi dari kepemimpinan adalah ditaati. Tapi tidak secara mutlak, hadirin. Karena Nabi SAW bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama tidak maksiat, istri wajib taat. Khususnya istri, atau salah satu hal yang ditekankan oleh para ulama, seperti ditekankan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak, Al-Imam Muqatil, bahwa istri harus menjaga harta suami. Bukan menghabiskan harta suami, tapi dia harus jaga gitu. Dan dia harus berbuat baik dan dia harus taat, kecuali jika hal itu adalah hal yang maksiat. Jadi itu hal yang penting sekali dalam ayat ini. Dan sebelum kita lanjutkan tentang apa sih sebab yang jadi pemimpin rumah tangga itu suami, Allah sebutkan dua sebab. Sebelum kita jelaskan dua sebab itu, kita buka sesi tanya jawab tentang materi yang kemarin dan sebelumnya. Karena kemarin ada banyak pertanyaan, dan setelah itu baru kita akan lanjutkan tentang sebab kepemimpinan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 34. Oleh karena itu, yang ingin bertanya saya persilahkan. Wassallallahu salam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi. Guru-guru dan orang-orang yang dicintai oleh beliau serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Pak Ustaz, seluruh tim, keluarga seluruh tim, dan seluruh orang muslim di dunia selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya. Afwan Pak Ustaz, izin bertanya beberapa hal. Yang pertama, sebagai seorang suami, bolehkah memberikan tugas mengatur keuangan pada istri? Bolehkah memberikan tugas mengatur keuangan pada istri, karena istri yang lebih baik dalam hal mengatur keuangan? Dan apakah boleh dalam sujud kita berdoa dalam dengan doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun dalam hati diniatkan ini doanya untuk saya, istri dan keluarga saya. Jazakallah khairan, semoga Pak Ustaz dan tim dimudahkan dalam berdakwah dan diterima oleh Allah sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, yang pertama insya Allah diperbolehkan. Khususnya jika istri ridho dalam hal ini. Dan tadi kita sudah jelaskan keterangan dari Al-Imam Ad-Dhahhak, Muqatil dan lain sebagainya bahwa istri punya tugas menjaga harta suami. Istri punya tugas menjaga harta suami. Jadi kalau memang kondisinya demikian dan istri sanggup, siap, amanah dan ridho, maka gak apa-apa insya Allah ta'ala. Sebagaimana dijelaskan ulama tadi. Adapun yang kedua, bolehkah kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan saya niatkan untuk diri saya lalu istri dan keluarga saya. Kalau maksudnya doa ini untuk saya dan keluarga, pada dasarnya kita berdoa untuk itu. Kita berdoa untuk kebaikan diri kita dan terhindar dari keburukan yang bisa menimpa diri kita, itu hukum asalnya. Kecuali kalau kita mendoakan pihak lain dan itu keutamaan dan itu amal ibadah tersendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa doa seseorang untuk saudaranya zahril ghaib, ketika saudaranya gak tahu, maka mustajab. Dan dalam riwayat malaikat akan berdoa walaka mithluh, walaka mithluh, semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Jadi dia mendoakan saudaranya, malaikat doakan dia. Malaikat doakan dia. Makanya sebagian para ulama klasik, sebelum mereka berdoa untuk diri mereka, mereka doakan saudara mereka. Agar apa? Agar mereka didoakan oleh malaikat. Siapa yang gak ingin didoakan malaikat? Makhluk yang gak pernah bermaksiat, yang selalu taat. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat Tahrim, malaikat tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu taat akan perintah-perintah Allah. Siapa yang gak ingin didoakan oleh hamba Allah yang senantiasa berzikir dan bertasbih kepada Allah? Yusabbihuna layla wa nahar wa la yafturun. Mereka bertasbih, berzikir siang dan malam dan mereka tidak pernah jenuh. Maka itu adalah keutamaan ketika kita mendoakan saudara kita di saat mereka tidak tahu. Dan gak usah laporan gitu loh. Ya kemarin gue doain lo ya gitu loh. Kecuali ada maslahat. Dan kalau sampaikan gak usah didetailkan, gue doain lo ini gitu loh. Karena semakin rahasia semakin baik. dan semakin menunjukkan keikhlasan kita dalam mendoakan. Adapun kalau maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, dan yang dimaksud kebaikan di dunia adalah keluarga atau istri yang soleha, maka salah satu tafsir Rabbana atina fid dunya hasanah sebagaimana sudah kita bahas adalah istri yang soleha. Jadi salah satu tafsir kebaikan di dunia adalah memiliki istri yang soleha. Jadi kalau kita menekankan itu, maka tidak ada masalah. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi selalu dalam rahmat Allah serta Ustaz serta kaum muslimin dan muslimah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana dengan suami yang terus melakukan kebiasaan dari kecil yang tidak berubah sehingga kebiasaan yang kurang baik itu dicontoh anak-anak? Ya jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin, secara umum ya, secara umum kita itu masih terus melakukan kebiasaan yang terpola dari kecil. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang mendapatkan kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, sehingga dia bisa tinggalkan semua kebiasaan buruk dia di waktu kecil. Tapi secara umum kita akan melakukan itu, baik yang buruk maupun yang baik, kebiasaan dari kecil. Orang yang besarnya baperan, itu biasanya dari kecil baperan. Orang yang dari apa yang sekarang lambat, lelet, itu biasanya dari kecil lambat. Biasanya, saya gak katakan semua. Orang yang hari ini egois, itu biasanya dari kecil egois. Orang yang hari ini tuh baik, biasanya dari kecil udah baik. Biasanya, saya gak katakan semua. Dan perlu kita ingatkan bahwa merubah kebiasaan itu hal yang salah satu hal yang paling sulit dalam hidup, sebagaimana dijelaskan oleh Hujjatul Islam rahimahullah. Susah. Makanya di sisi lain, kunci berhasil adalah merubah kebiasaan. Itu kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan merubah kebiasaan sehari-hari, itu poinnya. Dan itu sangat susah, sangat sulit. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Makanya kan kita butuh banyak benteng dan pagar gitu loh. Kita butuh pertolongan Allah. Lalu butuh ilmu, butuh guru, butuh sahabat, butuh teman yang saleh, butuh lingkungan. Itu inti dari kebutuhan kita itu apa sih? Merubah kebiasaan. Karena itu sangat susah. Illa man rahimah rabbuh. Allah Ta'ala misawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Imam Nawawi, keluarga, ustaz beserta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin amin amin. Ustaz, izin bertanya, saya adalah seorang istri yang bekerja. Selama bertahun-tahun di pernikahan ini, suami jarang sekali memberikan nafkah karena penghasilan beliau yang sangat kecil. Bahkan untuk keperluan pribadinya saja tidak cukup. Keperluan sehari-hari keluarga saya yang penuhi. Di sisi lain, beliau juga memiliki kelemahan dalam memberikan nafkah batin. sudah setahun, satu tahun kami tidak lagi berhubungan. Itu adalah ujian besar bagi saya. Tetapi ada hal yang saya rasa jauh lebih menyakitkan. Beliau memiliki lisan yang cukup tajam kalau berbicara, terkesan menyerang. Ini saya tidak banyak mengobrol dengan beliau karena saya khawatir salah bicara dan membuatnya menyerang saya. Tolong mohon nasihatnya Ustaz agar Allah menolong saya. Kadang-kadang saya kuat tapi seringkali saya ingin mundur dan menyerah saja. Jazakallah khair atas jawabannya. Hadirin yang Allah memuliakan, pertama semoga Allah jaga kita dari hal seperti ini. Alhamdulillah di afani mimabtalahu wifadzalani ala kathimi min khulqa tafdila. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh penanya ini benar, maka memang ini salah satu hal yang sangat tidak mudah. Karena insyaallah di pertemuan berikutnya kita jelaskan bahwa sebab utama seorang suami jadi pemimpin karena nafkah. Karena nafkah. Dan bagi suami, menafkahi istri itu bukan menunggu penghasilan kita banyak. Karena Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaklah seseorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kelapangannya. "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Dan barang siapa yang rezekinya itu sedikit, maka hendaknya dia tetap memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada dia, tetap walaupun sedikit kasih nafkah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sekali lagi, Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi hadirin yang Allah muliakan, khususnya bagi suami, walaupun uang kita sedikit, walaupun penghasilan kita sedikit, gak ada alasan gak memberikan nafkah. Bisa penghasilan kita berapa sih? 100 ribu gitu misalnya. Ya udah kasih 1000, 2000. Kalau begitu ya, Anda mungkin harus bayar ini, bayar itu, segala macam. Ya berapa sih gitu misalnya. Walaupun sedikit banget gitu, harus tetap kasih nafkah. Dan lihat apa yang Allah firmankan. La yukalifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Dan Nabi kita selalu mengatakan al-ma'una ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadril mu'na. Pertolongan itu Allah berikan kepada hamba itu sesuai dengan tanggung jawab hamba tersebut yang Allah amanati. Jadi kalau kita punya satu anak, jemaah, contoh ya, atau kita punya istri, kita enggak punya anak, maka pertolongan Allah kepada kita untuk kita dengan istri kita. Titik. Kalau kita punya istri dan satu anak misalnya, maka pertolongan Allah itu untuk kita, istri kita, dan satu anak kita. Kalau kita punya istri dan dua orang anak, Maka pertolongan Allah itu untuk kita, istri kita, dan dua orang anak kita. Kalau kita punya 10 anak, maka pertolongan Allah itu untuk kita, istri kita, dan 10 anak kita. Kalau kita punya 20 anak, maka pertolongan Allah itu untuk kita, istri kita, dan 20 anak kita. Nah, ketika, dan ini nas dari Nabi kita SAW, ini sabda yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kenyataannya kok enggak cukup ya buat keperluan keluarga. Berarti kita harus mengevaluasi kinerja kita. Karena pertolongan Allah untuk kita sudah disiapkan sesuai dengan beban dan tanggung jawab kita, itu poinnya. Yang harus kita evaluasi adalah kinerja, performa, ikhtiar kita udah sejauh mana, upaya kita mencari nafkah itu udah sejauh mana, lalu ketakwaan kita sudah sejauh mana. Karena rizki itu berkaitan dengan ketakwaan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu yang perlu kita faham. Yang kedua, berikanlah nafkah batin buat istri kita. Berikanlah nafkah batin untuk istri kita. Dan sebagian ulama mengatakan sesuai dengan kebutuhan istri. Dan setiap orang berbeda-beda, ada khilaf, ada perbedaan dalam masalah ini. Ada yang menggunakan bulan, ada ulama mengatakan enggak, sesuai dengan kebutuhan pasangan. Dan ketika istri mengatakan ini ujian besar, berarti ia membutuhkan. Dan yang berikutnya, jaga lisan kita di hadapan istri kita. Jaga lisan dan perangai kita. Dan itu juga sering mempengaruhi kesanggupan istri menahan ketika tidak diberikan nafkah batin. Artinya laki-laki dan wanita itu berbeda. Ada banyak wanita, walaupun ia tidak diberikan nafkah batin dalam waktu yang sangat lama, itu dia bisa bersabar dan bahkan bisa bahagia, asalkan sikap, perilaku, tutur kata suaminya baik sekali sama dia. Baik sekali sama dia. Lembut dan seterusnya. Makanya kan karena sebagian ahli ilmu mengatakan kemampuan wanita dalam bersabar dalam masalah nafkah batin itu seringkali lebih kuat, lebih hebat daripada kemampuan suami atau laki-laki dalam bersabar dalam masalah ini. Jadi sikap suami itu sangat penting untuk dijaga, dan lisan suami itu sangat penting untuk dijaga. Dan seringkali wanita sangat rapuh kalau sudah menghadapi lisan yang kasar, yang tajam dan seterusnya. Makanya kan kata penanya, yang paling berat itu di lisan, bukan di nafkah batinnya, atau bahkan bukan di nafkah zohirnya. Bayangkan, gak dikasih nafkah, zahir dan batin, kan tadi pertanyaan. Tapi justru yang dimention oleh penanya yang sebagai yang hal yang paling berat bukan kedua itu, tapi justru lisan. Itu sesuai dengan perkataan keterangan sebagian para ahli ilmu. Karena wanita sangat terpengaruh dengan lisan, khususnya lisan suaminya. Makanya kan banyak kasus istri bisa memaafkan dan menerima suaminya lagi setelah suaminya selingkuh. Kenapa? Karena suaminya punya lisan yang luar biasa, sehingga dia minta maaf, dia bicara ini, bicara itu, segala macam, akhirnya istrinya luluh. Istrinya luluh. Asal diulang lagi, nanti minta maaf segala macam, bicara segala macam, saya gak bisa hidup tanpa kamu, segala macam, pokoknya ucapan demikian, luluh lagi istrinya. Wanita itu secara umum, saya gak katakan semuanya, tapi secara umum sangat terpengaruh dengan lisan. Sangat terpengaruh dengan lisan. Maka menjaga lisan di hadapan istri itu sangat penting. Menjaga lisan di hadapan istri sangat penting. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa memperbaiki kinerja kita, ketakwaan kita sebagai suami dan istri. Ini bisa disampaikan, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.